Ustaz kapan membaca Al-Fatihah bagi makmum pada pada salat jahriyah? Bebas. Sebelum imam membaca Al-Fatihah atau bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihah, ikut membaca bersamanya, atau setelah imam membaca Al-Fatihah, terserah. Apakah diwajibkan berwudu ketika kita salat dalam keadaan perang? Iya. Nah, kalau sempat wudu, bagaimana caranya wudu kalau sedang terjang menerjang? Berwudu dipenggal oleh musuh. Nah, jadi kalau berdasarkan yang kita pahami dari keterangan Al-Auza'i tadi, ya, sedang perang berkecamuk, masuk waktu sholat, ya sudah, harus sholat, ya, meskipun dengan apa? Isyarat kalau di saya. Nah, kalau dalam kondisi batal, nah, bagaimana caranya? Keluar dari perang? Nah, dikejar musuh, keluar dari perang, bubar, kalah nanti. Waktu hampir habis ini. Nah, jadi kalau tidak bisa sama sekali bersuci sementara waktu mau habis, sementara masih sholat dengan isyarat masih memungkinkan, ya, berarti dilaksanakan kan begitu. Berdasarkan pelajaran kita, ya, sholat apa adanya, meskipun syarat tidak terpenuhi. Nah, mungkin masalah ini kita akan merujuk kembali nanti lebih jelas pada bab sholatul khauf. Bolehkah berzikir dengan tasbih, dengan alat tasbih itu? Hah? Nah, tidak boleh. Nabi Rasulullah berzikir dengan tangannya.